Roma paos 4. Sepenglanturipun napike sane patut bao sangirage ngeniang ring indik dane Abraham leluhur bangsan iragane punapike sane rasayang dane yening dane kedameyang pemantu ke ring ide sangyang widiwase melantaran laksanan danene pantes wenten sane kendelang dane. Nanging tan patut dane kendel ring ayun ide sangyang widiwase. Wenten kekecap ring cakepan sucine sapuniki. Dane Abraham percaya ring ide sangyang widiwase. Tur melantaran kepercayaan danene punike. Dane kedameyang pemantu ke ring ide sangyang widiwase. Anake sane mekarye patut boleh upah. Upah ipune punike tanda dos kewastanin sekadipaice, nanging muleje dados pikolehipun. Nanging anak sane percaya sane nenten melaksana, sakewanten ipun percaya ring ide sangyang widiwase, sane kuasa matutang anake sane iwang, kenginan wantah melantaran kepercayaan ipune punike, ipun kedameyang pemantu ke ring ide sangyang widiwase. Indike punike sane ketuwek antuk ide sang Prabu Daud, duk ide maosang indik keliangan anake sane kedameyang pemantu ke ring ide sangyang widiwase, sane boye melantaran laksananyane kadi asa puniki. Bagio pesan anake ane kampurayang kepelihannyane ban ide sangyang widiwase. Tur ane kang kebin doso-dosanyane. Bagio pesan manusane ane tuaro ketang kepelihannyane ban ide sang penembahan. Punapike bagio sane kepengandikayang antuk ide sang Prabu Daud punike. Wantah ketumplekang ring anak sane mesunat kewanten, boyeje asa punike. Indike punike taler ketumplekang ring anak sane tan mesunat. Santukan sekadi sane sampun ketus tiang saking cakepan sucine, dane Abraham percaya ring ide sangyang widiwase. Melantaran kepercayaan danene punike, dane kedameyang pemantu ke ring ide sangyang widiwase. Sane pidan ke dane kedameyang pemantu ke ring ide sangyang widiwase. Punapi ke sedurung dane mesunat. Punapi sesampun dane mesunat. Sampun janten sedurung dane mesunat. Boye sesampunipun. Wus punike wau dane mesunat. Tur sunat danene punike. Maka dados cihne sane muktiang mungwing melantaran kepercayaan danene dane Abraham sampun kedameyang pemantu ke ring ide sangyang widiwase sedurung danene mesunat. Kadi asa punike dane Abraham dados aji secara rohani pebuat sekancan anake sane percaya ring ide sangyang widiwase. Tur kedameyang ring ragan idane, yadian ipun nenten mesunat. Dane taler dados ajin sekancan anake sane mesunat, boyeje melantaran ipun mesunat, nanging melantaran ipun ngagem kepercayaan, tur melaksana sekadi sane sampun kagem, miwah kelaksanayang antuk ajin iragane dane Abraham, sedurung dane mesunat. Ide sangyang widiwase, sampun maicayang janji ring dane Abraham miwah keturunan danene, mungguing jagate puniki jaga kedruenang antuk dane. Janji puniki kepaicayang, boye melantaran dane ninutin pidab-dab torate, nanging melantaran dane percaya ring ide, tur kedameyang pemantu ke ring ide sangyang widiwase. Santukan, yening sane kejanjiang antuk ide sangyang widiwase punike kepaicayang ring anake sane setinut ring pidab-dab torate, kenginan kepercayaan anake punike tan wenten gunanipun, Tur janjin ide sang yang widiwasa tan wenten pikenohipun. Pidabdab torate punike ngerauhang pidukan ide sang yang widiwasa, nanging yan tan wenten pidabdab, sinah tan wenten anak sane piwal ring pidabdab. Pasubaya punike kedasarin antuk kepercayaan, mangde melantaran punike pasubaya punike preside dadosih pesuecan ide sang yang widiwasa, sane ketiba ring sekancan keturunan dane Abraham, boye buat sane setinut ring pidabdab torate kewanten, nanging taler buat sane urip setinut ring kepercayaan dane Abraham. Santukan, dane Abraham dados aji secara rohani buat irage sareng sami. Sekadi sane sinurat reng cakepan sucine, kadi asa puniki. Ulun nadiang kita, bapan mekudang-kudang bangsa. Pasubaya punike kecingak becik antuk ide sang yang widiwasa, sane kepercayain antuk dane Abraham, inggih punike ide sang yang widiwasa sane nguripang anake sane padem, lan ngadakang barang sane tan wenten antuk sabdan idane. Dane Abraham percaya tur ngajap-ajap, rikale tan wenten sane nyandang ajap-ajap, tur melantaran punike dane dados ajin mekudang-kudang bangsa. Sekadi kecap cakepan sucine, sane kadi asa puniki, keturunan kitane lakar tan kotian liune. Yusan danene sampun mekire 100 tahun, nanging kepercayaan danene nenten pisan rered, ia diastu dane eling ring ragan danene sane sampun tan pebayu, wiaden ring indek dane sarah sane sampun tan nyidayang malih medue oke. Dane pageh sejeroning kepercayaan, tur dane andel ring janjin ide sang yang widiwasa. Kepercayaan danene punike ngebekin dane antuk kewisesan, tur dane ngeluihang ide sang yang widiwasa. Santukan dane sujati andel pisan, mungguing ide sang yang widiwasa, kuasa ngadakang paindikan sane sampun janji yang ide. Punike awinan dane Abraham kedameyang pemantu ke ring ide sang yang widiwasa melantaran kepercayaan danene. Kecap cakepan sucine sane mesuare, dane kedameyang pemantu ke ring ide sang yang widiwasa, punike boye je numplek buat dane ngerage kewanten. Kecape punike taler numplek ring irage, sane taler kedameyang pemantu ke ring ide sang yang widiwasa, irage sane percaya ring ide, sane sampun nang yang ide yang Yesus penembahan iragane saking pantaran anake padem. Ide yang Yesus sampun keserahang mangde kesedayang melantaran dosa-dosan iragane, tur sampun ketangyang tur nyeneng malih, buat namyang irage pemantuke ring ide sang yang widiwasa.